ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah lah kembali kalian. Surat Ali Imran ayat 28. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berwala kepada orang-orang kafir, menjadikan mereka sebagai wali, yang artinya menjadikan mereka sebagai orang yang dicintai dengan hati, dicintai dengan hati, dan tidak mencintai kaum beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang melakukan ini, yaitu barang siapa yang berwala kepada orang-orang kafir, mencintai orang-orang kafir dengan hati mereka, dan meninggalkan kecintaan terhadap orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Dan makna Allah berlepas diri adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan petunjuk, tidak mengasihi. Ayat ini semisal dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an, itu surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya, sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan rasa cinta kepada mereka. Sampai kepada ayat yang berbunyi, waman yaf'al dzalika minkum faqad dhalla dhala faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan hal itu dari kalian, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang lurus. Ini ayat semisal dengan ayat yang kita baca tadi. Ayat yang juga semisal dengan ayat yang kita baca, surat An-Nisa ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dan meninggalkan orang yang mukmin. Aturiduna an yaj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian menginginkan kalian menjadikan untuk Allah atas kalian sultanan mubina, kekuasaan yang nyata? Ini tidak mungkin. Kekuasaan didapat dengan menjadikan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, sebagai wali. Dan makna wali secara tepat adalah menjadikan seseorang dicintai dari dalam hati dengan meninggalkan kecintaan terhadap kaum beriman. Itu makna wali. Secara bahasa, wali artinya adalah al-qurb, mendekat, al-jam' bergabung, al-mahabbah cinta. Itu makna wali dalam bahasa, dalam bentuk jamaknya aulia. Dan makna yang sangat melekat secara syariat dari kata aulia atau wali adalah menjadikan seseorang dicintai dari dalam hati. Ayat yang semisal dengan ayat ini juga surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu latattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ini yang beberapa bulan terakhir menjadi terkenal di tengah kaum muslimin. Padahal ayat-ayat yang semisal dengannya banyak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali kepada sebagian yang lain. Ini maksudnya adalah orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, kaum Yahudi, Nasrani, menjadi orang yang dicintai karena di dalam hati. Dan termasuk arti wali adalah pemimpin, penolong. Itu salah satu makna dari kata-kata wali atau aulia. Wa man yatawallahu minkum, di sini ancamannya. Siapa saja yang berpaling kepada mereka dari kalian orang-orang beriman, fa innahu minhum, sesungguhnya ia termasuk dari mereka, dari orang-orang kafir. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat 73, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Ayat ini Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang orang-orang mukmin semestinya berwala kepada orang kafir, loyal, cinta, dekat kepada orang beriman, maksud saya. Jadi kaum muhajirin dan ansar. Sedangkan orang-orang kafir mereka menjadi wali sebagian dengan yang lainnya. Itu terserah mereka. Kemudian Allah mengancam lagi. Kalau kalian tidak melakukan itu, malah berwala kepada kekafiran dan orang-orang kafir, takun fitnatun fil ardh, terjadi kegentingan di bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berfirman, "Wa man yaf'al dzalik," siapa yang melakukan itu, yaitu berwala kepada orang kafir, "falaisa minallahi fi syai'." Allah berlepas diri darinya. "Illa an tattaqu minhum tuqah." Nah, di sini ada pengecualian. Kecuali siapa yang takut kepada mereka. Seperti di negeri-negeri minoritas. Di beberapa daerah, beberapa keadaan, yang mungkin takut. Kaum muslimin sedikit. Maka pada saat itu, dia tidak mengapa untuk tattaqu minhum tuqah. Yaitu bertaqiyah. Memperlihatkan lahirnya untuk berwala kepada kekafiran. Tetapi batinnya tidak. Ini dengan syarat apabila terjadi minimalitas, minoritas dari kaum muslimin dan ditindas. Kalau tidak ada penindasan, maka tidak boleh seseorang untuk melakukan taqiyah pada saat itu. Sebagaimana misalkan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, beliau berkata, inna lanakshuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna nal'anuhum tal'anuhum. Sesungguhnya kami berpura-pura di depan mereka dan hati-hati kita melaknat mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisat taqiyatu bil amal, innamat taqiyatu bil lisan." Bukanlah taqiyah itu dengan amal perbuatan, tapi taqiyah itu hanya dengan lisan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir tatkala melihat bapak ibunya disiksa sedemikian rupa sampai mati, maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu memaksa Ammar untuk mengucapkan perkataan kesyirikan dan kekufuran. Maka beliau mengatakannya, ala ikrah, di atas kemakruhan ataupun rasa benci yang beliau miliki, yang ada di dalam diri beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa boleh mengucapkan kekufuran. Dengan catatan itu pun kalau terintimidasi. Artinya kalau takut disiksa. Dan dia tidak sanggup untuk mendapat siksa. Sedangkan hati-hatinya tenang dengan keimanan. Maka ini maksud dari ayat. Dan Allah kemudian berfirman di akhir ayat, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maksudnya adalah Allah memperingatkan kalian, nafsahu, tentang dirinya, yaitu tentang siksa Allah. Hati-hati kalau berwala kepada orang kafir, mencintai orang kafir, meninggalkan kaum mukmin, menjadikan orang kafir penolong, meninggalkan kaum mukmin, menjadikan orang, apalagi subhanallah, menjadikan orang kafir penolong untuk merangi kaum mukmin. Allah mengingatkan ini, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian tentang dirinya, yaitu tentang siksanya apabila diselisihi perkara ini. Wa ilallahil masir. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Artinya di akhirat tidak akan bisa mengelak. Pasti seorang yang menyelisih perintah Allah, baik tidak taat terhadap perintah, ataupun melanggar larangan, maka pada saat itu tempat kembali pasti kepada Allah. pasti disiksa oleh Allah. Tidak bisa tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tafsiran, ringkasan dari tafsir Imam Al-Kathir yang saya baca untuk awalan dari pembacaan tafsir kita. Sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hada nahyun minallah." Ini adalah larangan dari Allah. "Wa tahdzirun lil mu'minin." Dan peringatan bagi kaum mukminin. "An yattakhidzul kafirina awliya min dunil mu'minin." Agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali. Di dalam tanda kurung di sini, pemimpin-pemimpin. Mereka selain kaum muslimin. Maksudnya selain kaum muslimin itu meninggalkan kaum mukminin. Ya. Dan ingat kata aulia, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, di sini dijadikan oleh penerjemahnya pemimpin-pemimpin. Maka makna yang paling tepat dari kata wali adalah seorang yang dicintai. Allah melarang kaum mukminin menjadikan kaum kafirin orang-orang yang dicintai oleh kaum mukminin, sedangkan meninggalkan orang-orang mukminin. Dan itu sebuah konsekuensi logis. Dalam artian, kalau orang mukmin berwali kepada orang kafir, mencintai orang kafir, pasti membenci orang mukmin. Itu konsekuensi logis. Karena tidak mungkin terkumpul antara cinta dan benci dalam satu waktu. Pasti terpisah. Di situ berbahayanya. Ya. Dan memang salah satu makna dari wali-wali adalah pemimpin. Pemimpin. Kemudian penulis mengatakan, apalagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menjadikan orang yang sebagaimana yang saya sebutkan, menjadikan orang kafir sebagai wali, kemudian memusuhi, menindas, memerangi kaum beriman. Ini zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Kemudian, fa innal mu'minina ba'dhum awliya'u ba'd. Karena kaum mukminin itu sebagian mereka adalah wali bagi sebagian lainnya. Semestinya begini. Orang beriman berwali kepada orang beriman. Mencintai orang beriman. Loyal orang beriman. Kemudian menjadikan pemimpin orang beriman. Semestinya seperti itu. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslim akhul Muslim. La yadlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yuslimuhu." Seorang Muslim saudara kepada Muslim lainnya, tidak menzaliminya, tidak menghinanya, tidak mencacinya, dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang kafir. Dalam hadis yang lain, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'aluhum ba'allah." Orang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak akan terbangun sebuah bangunan yang kokoh tanpa ada pondasi, tanpa ada tiang, tanpa ada dinding. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam hadis yang lain, al-mu'minu lil-mu'mini kal jasadil wahid. Idza tada'a minhu 'udhun." Seorang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu jasad. Kalau satu anggota tubuh merasa sakit, maka tada'a al-jasadu bis-sahri wal-humma. Maka seluruh anggota tubuh akan merasakan rasa sakit dan panas demam. Begitu. Sakit gigi, seluruhnya panas, pusing, ya, sakit kepala, seluruhnya. Begitu semestinya. Dan sebagai pengetahuan, hadis yang berbunyi, laisa minna man lam yahtam bi amril mu'minin, bukan dari kita orang yang tidak memperhatikan perkara kaum muslimin, itu hadisnya lemah sekali, bahkan bisa dikatakan mungkar. Dan cukup hadis-hadis yang saya sebutkan tadi sebagai penggantinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wallahu waliyuhum, dan Allah adalah wali bagi mereka, bagi orang-orang beriman. Wa man yaf'al dzalika at-tawalli, barang siapa berbuat demikian, yakni menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, pelindung dan penolong, falaisa minallahi fi syai. Ai fa huwa bari'un minallah, wallahu bari'un minhum. Niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, Allah berlepas diri dari dia, maka hidupnya pasti sengsara dunia akhirat. Seperti orang munafik. Makanya surat At-Taubah dinamakan surat Bara'ah, berlepas diri. Karena Allah berlepas diri dari orang-orang munafik. Dan ingat, saya sering tekankan akan hal ini, setiap lafal munafik di dalam Al-Quran kebanyakan adalah yang dimaksud munafik i'tiqadi. Munafik yang berupa keyakinan. Yudhhirul islama fi lisanih wa yubtilul kufra fi qalbih. Memperlihatkan Islam di lisannya saja dan menyembunyikan kekafiran di hatinya. Ini kaedah kebanyakan ayat di dalam Al-Quran tentang munafik. Bahkan ada suratnya Al-Munafiqun. Itu kebanyakan munafik apa? I'tiqadi. Yang artinya munafik keyakinan. Munafik yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, "In tastaghfir lahum 70 marrah, lan yaghfir Allahu lahum." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar untuk mereka 70 kali. 70 kali ini menunjukkan kepada banyak, bukan hanya sekedar jumlah bilangan. Tetap Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Tidak akan pernah. Lan. Lan di situ harfu ta'bid. Harfu nafi li ta'bid. Huruf peniadaan untuk selamanya. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Siapa mereka ini? Orang munafik. Munafik apa? I'tiqadi. Contohnya ayat yang lain. Munafiq i'tiqadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka di dalam neraka yang paling dalam. Maksudnya kekal abadi di sana. Tidak akan mungkin ini terjadi kalau seandainya munafiknya hanya sekedar munafik amali. Pengertian munafik amali apa? An ya'mal al-amal as-saliha 'alaniyah wa yukhfi fi khafa. Wa lam ya'mal salihan fi khafa. Pengertian munafik amali adalah, ini beda aja dengan munafik i'tiqadi, mengerjakan amal saleh tatkala di hadapan orang banyak dan tidak beramal tatkala sendirian. Ini munafik amali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik berlepas, Allah berlepas diri darinya. Seperti dalam surat At-Taubah disebut juga surat Bara'ah. Karena Allah berlepas diri dari orang-orang munafik. Bara'atun minallahi wa rasuluh. Allah minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka. Itu orang-orang munafik. Jadi ingat, yang berlepas, yang munafik di sini maksudnya munafik apa? I'tiqad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, ay fahuwa bari'un minallah, wallahu bari'un minhum. Minhu kaqaulihi ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Artinya niscaya ia terlepas dari Allah dan Allah juga berlepas diri darinya. Sebagaimana firman Allah, barang siapa di antara kalian mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi berpindah dari golongan Islam kepada kekafiran. Nah, cuma para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perlu diingat ini. Ada sifat-sifat munafik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul munafiq bughdul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum ansar. Dan tanda kemunafikan membenci kaum Ansar. Tanda kemunafikan membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tanda kemunafikan berdusta jika berkata, khianat jika berjanji, curang tatkala bertengkar. Ini munafik amali. Ya, ini sifat-sifat munafik amali. Dan yang ingin saya tekankan adalah, kita tidak bisa, mungkin kita bisa mengklaim, oh fulan munafik, karena berkata-kata dusta, janji ingkar, kalau bertengkar curang. Kalau bertengkar curang. Ini munafik amali, kita bisa mengklaim itu. Tapi untuk munafik i'tiqadi, maka susah. Kenapa saya angkat masalah ini? Karena ada sebagian contoh sekarang yang terjadi di beberapa daerah memilih kepala daerah yang berwala kepada orang kafir, munafik. Tetapi kita tidak bisa menyatakan dia munafik i'tiqadi. Karena belum ada nas langsung si fulan munafik i'tiqadi. Paham maksud saya? Beda dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan wahyu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah rasul munafiqin i'tiqadi. Kepala pemimpin orang-orang munafik i'tiqadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kita harus yakini dan kita nyatakan dengan tegas dia munafik i'tiqadi. Adapun orang sekarang, ya, munafik dia, berwala kepada orang kafir munafik. Cuma apakah munafik i'tiqadi ini kan perkara apa? Hati, dan kita tidak tahu. Wal aslu fihi muslim, dan asal hukum dia adalah seorang muslim. Makanya masih, kalau dia mati, masih dinyatakan dia sebagai muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Paham maksud saya? Ya. Jadi, yang kita bisa klaim si fulan munafik amali. Bisa. Karena dia mengisahkan di depan orang banyak beramal, sendirian tidak mau beramal. Depan orang banyak baca Quran, sendirian tidak baca Quran. Depan orang banyak sholat sunnah, sendirian tidak bangun sholat sunnah. Maka kadang di dalam diri ada semacam perasaan. Ini mungkin nasihat untuk saya sebelum Bapak Ibu sekalian. Ada semacam perasaan kalau seandainya sholat-sholat sunnah di masjid kah, jangan terlalu lama. Sujud terlalu lama, berdiri terlalu lama. Takut nanti menjadi riya. Kalau ingin lama-lama di rumah sendirian. Ya. Enggak usah terlalu lama. Karena depan orang banyak masalahnya. Kalau ingin lama-lama di rumah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus shalatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Apalagi ada faedah yang telah lalu dari Syekh Profesor Ali At-Tuwaijiri hafizahullah. Waktu itu saya masih ingat di Masjid Hasanuddin Majdi, kalau salat qobliyah subuh maka salatnya disederhanakan demi menyelisihi diri dengan orang munafik yang mereka malas sholat subuh. Disederhanakan, ringan. Jangan terlalu lama. Nah, ini fikih beramal seperti ini. Yang bukan hanya dengan perasaan. Kalau ingin lama, di rumah. Sujudnya lama, ya, rukuknya lama, di rumah. Itu dia. Maka, saya ulangi sekali lagi poin penting ini. Bahwa yang kita bisa klaim si fulan munafik hanya munafik derajat apa? Amali. Si fulan dusta, oh munafik. Sifat munafik. Si fulan ingkar janji, sifat munafik. Si fulan kalau bertengkar curang, munafik. Si fulan kadang di depan orang banyak beramal, tidak, ini munafik. Cuma untuk munafik i'tiqadi susah. Karena itu benar-benar harus ada nas tegas dari dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Kenapa harus nas tegas? Karena permasalahan hati. Paham ya? Meskipun amaliyahnya munafik itiqadi. Menjadikan pemimpin dari orang kafir. Amaliyah itiqadi ini. Tetapi kita tidak bisa mengklaim. Si fulan, si alam munafik apa? Itiqadi. Ah, Ustaz, tidak mungkin dia tidak menjadikan orang kafir kecuali karena dia munafik. Saya ulangi, tidak mungkin dia tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kecuali karena dia mempunyai munafik i'tiqadi. Maka tidak bisa kita tekankan itu. Karena itu perkara apa? Kalau sudah seperti ini maka asal hukumnya dia apa? Muslim. Muslim. Kalau sudah muslim berarti dia tetap disolatkan, dikafani, dimandikan, kemudian disolatkan. Perkataan saya seperti ini bukan berarti kita tidak setuju bahwa yang memimpin muslimin orang muslim. Itu sudah gak perlu dibicarakan itu. Itu ijma'. Ijma' kaum muslimin. Dari mulai abad-abad yang lalu. Ribuan abad yang lalu. Kalau tidak salah ijma'nya ada di abad kelima, keenam, ketujuh. Bahwa seorang kaum muslimin tidak boleh dipimpin kecuali oleh orang muslim. Disebabkan dua hal. Karena pemimpin ini nanti akan mengatur perkara dunia kaum muslimin dengan syariat Allah. Dan akan mengatur urusan agama kaum muslimin dengan syariat Allah. Dan itu la yata'atta. Tidak akan pernah bisa terjadi kecuali yang memimpin seorang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ayatnya berkaitan dengan pilkada jadinya. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Wa qauluhu illa an tattaqu minhum tuqah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ai illa an takhafu ala anfusikum fi ibda'il adawah lil kafirin falakum fi hadhil hali ar-rukhsatu fil musalamati wal muhadanati la fit tawalli alladhi huwa mahabbatul qalb alladhi tattabi'uhu an-nusrah. Kecuali kalian bila khawatir akan diri kalian dalam memulai permusuhan terhadap kaum kafir, maka kalian mendapatkan keringanan dalam kondisi seperti itu untuk mengadakan perjanjian dan perdamaian, bukan dalam kapasitas memberi loyalitas atau wala yang merupakan bentuk kecintaan hati lalu diikuti oleh pembelaan. Ini jenis wala, Pak. Jadi wala itu tergabung berbagai macam sifat. Cinta digabung dengan pembelaan dan ingin bersatu. Itu wala. Cinta digabung dengan pembelaan dan ingin bersatu dengan orang tersebut. Itu namanya wala. Dan itu tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Makanya dalam akidah Islam, akidah itu artinya al-hukmu alladhi la yadkhuluhu fihi syakkun wala raib. Sebuah hukum yang tidak boleh masuk ke dalamnya keraguan dan keraguan dan sangkaan sedikit pun bahwa akidah seorang muslim harus berwala hanya kepada Islam dan kaum muslimin. Itu akidah yang tidak boleh kita ragu di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri siksanya. Maksudnya terhadap diri Allah, yaitu terhadap siksanya. Ai faqafuhu wakhshau wa qaddimu khasyyatahu ala khasyatin nas. Maksudnya adalah takutlah kalian darinya, dari Allah. Khawatirlah terhadapnya, terhadap Allah, dan dahulukan rasa takut kepadanya, kepada Allah, itu dari rasa takut kalian terhadap manusia. Dan subhanallah, para ikhwah, perhatikan. Kan ada slogan-slogan. Dia mendingan pemimpin kafir. Dia sudah terbukti bisa membuat infrastruktur yang bagus untuk kota, untuk provinsi. Kota jadi bagus, pemandangan jadi indah, fasilitas jadi ini, kemudian semua urusannya dunia. Maka coba antum perhatikan. Orang-orang yang berpikiran seperti ini sebenarnya dia sedang masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Yaitu punya penyakit wahan. Wahan yang itu adalah disebut oleh Rasulullah SAW. Hubbud dunia wa karahiyatil maut. Kecintaan kepada dunia dan takut mati. Benci mati. Itu yang berpikiran bahwa kenapa pemimpin kafir lebih utama dibandingkan pemimpin muslim? Karena sebenarnya ujung asal pemikirannya adalah apa? Hubbud dunia. Belum lagi dapat duit, itu urusan lain. Ya. Tapi kerangka berpikir awalnya adalah hubbud dunia. Beda dengan orang muslim. Orang muslim yang dia pikirkan adalah bagaimana kita memilih pemimpin muslim yang menegakkan syariat Allah. Bukan hanya memakmurkan dunia. Tetapi syariat Allah ditegakkan. Maka tidak akan ketemu memang. Tidak akan pernah ketemu. Ya, karena kerangka berpikirnya sudah berbeda. Kita yang menggaung-gaungkan bahwa tidak haram, bukan harap, bukan hanya tidak boleh, haram kaum muslimin memilih pemimpin kafir, ya, itu haram. Kenapa? Karena kerangka berpikir kita bagaimana di tengah kaum muslimin terjadi, terlaksana, tercipta syariat Allah. Ya. Litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. agar kalimat Allah dialah yang paling tinggi. Itu kerangka berpikir kita kaum mukminin yang masih di atas fitrah. Mudah-mudahan kita senantiasa di atas fitrah. Yang sudah terkontaminasi, kerangka berpikirnya bagaimana? Pemimpin kafir yang adil lebih utama dibandingkan pemimpin muslim yang zalim. Ini kerangka berpikirnya karena dia keduniaan. Yang asalnya perkampungan kumuh sekarang jadi tempat rekreasi, sekarang jadi tempat ini, tempat itu. Tempat rekreasi jadi pacaran lagi. Karena keduniaan. Itu bedanya. Kerangka berpikirnya berbeda. Maka jangan heran Anda habis-habisan berwala kepada seorang kafir. Karena ukurannya apa? Dunia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan ini akidah. Ya. Walau taruhannya nyawa. Enggak boleh ragu. Karena makna akidah para ikhwah secara bahasa ar-rabtu bisyiddah wal ihkam. Akidah itu diambil dari kata-kata i'taqada ya'taqidu yang huruf dasarnya adalah al-aqdu. Dari tiga huruf vokalnya ain qaf dal. Yang ain qaf dal al-aqdu itu artinya secara bahasa ar-rabtu bisyiddati wal ihkam, ikatan dengan kuat dan pantang putus. Akidah secara ilmu syariat pengertiannya adalah al-hukmu alladhi la yadkhuluhu syakkun wala raib. Sebuah hukum yang tidak boleh masuk raguan dan sangkaan sedikit pun di dalamnya. Seorang muslim berakidah bahwa orang muslim haram untuk berwala kepada seorang kafir dan berwala kepada kekufuran. Ini walau taruhannya nyawa. Tidak boleh kita ragu di hadapnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa innahu huwa alladhi yatawalla syu'unal ibad. Karena dialah yang mengendalikan, menguasai diri mereka. Wa aqad akhadha binawasihim wa ilaihi yurja'un. Dialah yang mengendalikan, menguasai diri mereka dan kepadanya mereka akan kembali dan pulang. Wa ilaihi yurja'un wa sayasiruna ilaihi fayujazi man qaddama khaufahu wa raja'ahu ala ghairihi bisawabil jazil. Dia yaitu Allah akan membalas orang-orang yang mendahulukan rasa takut kepadanya dan rasa harapnya kepadanya atas selainnya dengan pahala yang melimpah. Wa yu'aqibul kafirin wa man tawallahum bil adzabil wabil. Dan menyiksa orang-orang kafir dan orang-orang yang menjadikan mereka pemimpin dengan siksaan yang menghinakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini sangat-sangat tepat sekali berkaitan dengan momennya mungkin. Allah menakdirkan sesuai dengan kehendak. Mudah-mudahan penjelasan tadi jelas, ya, dan menjadi akidah bagi seorang muslim. Wallahu a'lam. Dan apa yang terjadi di beberapa daerah para ikhwan, dari kalau kita lihat kekuatan-kekuatan orang kafir menguasai ini, media dikuasai, duit banyak, kemudian bermain politik uang dan semisalnya, maka yakini baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggaplah seperti peperangan Khandaq atau Ahzab. Semakin dikepung, semakin kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sudah antum terlalu banyak baca bacaan politik, jadi bingung. Ya. Seakan-akan hancur sudah negeri ini. Maka tidak ada lain kecuali kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sembari kita menguatkan akidah, mengajari umat akidah yang benar. Ini yang bisa saya ungkapkan.